Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atau malam ini, malam Rabu 20 Jumada Tsaniyah 1437 Hijriah, kembali kita duduk bersama membaca atau dalam kajian rutin, yaitu Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini masih kita membahas pasal yang pertama tentang kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai beliau lahir sampai sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Dan pada pembahasan kali ini adalah kita masuk kepada pembahasan yang baru, pembahasan yang ke-8, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya. Pada saat itu bukankah beliau sedang menggembala kambing bersama saudara sepersusuannya, ya, Diyar, di dalam perkampungan Bani Sa'ad, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, di sini kita ingin ketahui tentang menggembala kambing ini. Ada beberapa hadis yang menunjukkan akan hal ini. Hadis pertama yaitu hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembala kambing. Nah, ini terdapat pertanyaan menarik. Kenapa para nabi mereka pernah menggembala kambing? Kemudian kenapa yang digembala kambing dan bukan hewan-hewan yang lain? Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa anta ya Rasulullah, engkau demikian juga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, "Na'am, kuntu ar'aha 'ala qaratita li ahli Makkah." Iya, aku menggembalanya dengan mendapat upah beberapa qararit. Qararit itu adalah bagian kecil dari dinar. Jadi kalau dinar, satu dinar. Nah, bagian kecil dari dinar itu namanya qirat. Ya, qirat dijamak menjadi qararit. Aku mengembala kambing dengan mendapat upah beberapa qirat, yang mana kambing tersebut dimiliki oleh penduduk kota Mekah. Nah, ini menunjukkan bahwa semua nabi mengembala kambing sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat lagi hadis yang lain tentang menggembala kambing ini, hadis riwayat Muslim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mardidh dhahran wa nahnu najnil kibas." Artinya, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan pada saat itu kami sedang memotongi kayu-kayu, ya, memotongi kayu-kayu, dan kayu-kayu ini adalah kayu arok yang biasa digunakan untuk bersiwak. Jadi kami memotongi pohon-pohon, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil aswada minhu." Hendaknya kalian mengambil batang-batang pohon dari pohon arok tersebut yang hitam. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ka'annaka ra'aital ghanam." Wahai Rasulullah, kok kamu tahu tentang batang-batang pohon? Seakan-akan engkau pernah menggembala kambing. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am. Wa hal min nabiyyin illa waqad ra'aha?" Iya, betul. Bukankah setiap nabi pernah menggembalanya? Nah, ini menunjukkan bahwa para nabi alaihi salatu wasalam pernah menggembala kambing. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran dari penggembalaan Nabi Muhammad SAW terhadap kambing ini. Yang pertama, bahwa ketika seluruh nabi menggembala kambing, maka di sini timbul pertanyaan, kenapa para nabi bersepakat dalam penggembalaan kambing? Apa hikmah di baliknya? Hikmah ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Saya bacakan. Qala al-ulama al-hikmatu fi ilhamil anbiya'a ra'yil ghanami qabla an-nubuwati an yahsula lahum at-tamarrun bi ra'yiha 'ala ma yaklufunahu min al-qiyami amri ummatihim. Para ulama mengatakan hikmah tentang diilhamkannya kepada para nabi untuk menggembala kambing sebelum diangkat menjadi nabi adalah agar mereka mendapatkan pelatihan sebelum mengurus umatnya. Nah, ini hikmahnya, pelatihan sebelum mengurus umatnya. Maka para nabi alaihi salatu wasalam tatkala mereka kecil, mereka itu senantiasa menggembala kambing agar nanti kalau sudah besar mereka menggembala manusia. Ya, menggembala manusia. Coba perhatikan lagi perkataan menarik dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di tentang hal ini. Beliau mengatakan, "Kama qadara li Musa wa Muhammadun wa ghairuhuma li wa ghairihima minal anbiya salawatullah wa salamu alaihim fi ibtida'i amrihim ri'ayatal ghanam liyatadarraju min ri'ayatil hayawan al-bahimi wa islahih ila ri'ayati bani Adam wa da'wati wa islahihim." Sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW dan selainnya dari para nabi ditakdirkan oleh Allah SAW untuk di awal-awal perkara mereka untuk menggembala kambing, maka agar mereka ini pelatihan. Yang asalnya menggembala kambing, hewan, dan bagaimana mengurusnya, agar latihan berpindah dari menggembala kambing kepada menggembala manusia. Bagaimana mengurus mereka, mendakwahi mereka, mengadakan perbaikan di tengah mereka. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menggembala kambing di sini mempunyai faedah, yaitu hikmahnya adalah agar para nabi alaihi salatu wasalam mempunyai pelatihan tentang bagaimana mengurus umatnya kelak. Kemudian, pelajaran yang kedua dari menggembala kambing ini, di dalam menggembala kambing terdapat pembelajaran membiasakan diri untuk sabar dan kasih sayang. Sabar dan kasih sayang. Karena menggembala kambing tidak mudah. Kambingnya kadang lari ke sana, lari ke sini, kemudian dikumpulkan dengan sabar. Sampai akhirnya para nabi tatkala kecil tersebut terbiasa dengan keadaan seperti itu. Terbiasa dengan membiasakan diri dengan sifat sabar, sifat kasih sayang. Dan itu nanti bermanfaat tatkala mereka mengurus umatnya. Ya, seperti misalkan seorang nabi dituntut untuk sabar tatkala mengurus umatnya. Kenapa? Karena umatnya berbeda-beda, berbeda-beda sifatnya, berbeda-beda akhlaknya, berbeda-beda kelakuannya, kemudian juga berbeda-beda akalnya, ya, kemudian juga berbeda-beda umurnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan itu yang mereka dapati, para Nabi alaihissalatu wassalam dapati tatkala menggembala kambing. Karena kalau seandainya seorang Nabi tidak sabar, tidak kasih sayang, maka orang-orang akan lari. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau faddan, suaranya kasar, ghalidhal qalbi, keras hati, lan faddu min haulik, maka engkau akan dijauhi oleh orang. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 159. Maka di dalam penggembalaan kambing belajar sikap sabar, sikap kasih sayang, lembut. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam penggembalaan kambing terdapat pembelajaran tentang tawadhu. Tentang tawadhu. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertawadhu di hadapan para sahabatnya. Bayangkan Khalilullah, Khalilur Rahman, Sayyidul Mursalin, Sayyidu Waladi Adam, kekasih Allah, pemimpinnya para Rasul, pemimpinnya umat manusia, tetapi tetap menggembala kambing. Di sini terdapat tawadhu, ya, bahwasanya beliau di awal-awal kehidupan beliau adalah menggembala kambing. Ada sebagian orang tidak suka untuk menceritakan cerita-cerita dulu dia, karena menunjukkan akan hinanya dia. Sebagian orang ingin agar orang mengenal sekarangnya saja, dulunya enggak usah dikenal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang menggembala kambing terdapat nanti di dalamnya dia tawadhu. Dan itu yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawadhu ini menumbuhkan rasa syukur. Sifat tawadhu menumbuhkan rasa syukur. Karena dengan sifat tawadhu ini dia akan menyebutkan, mengingat-ingat kehidupan saya dulu gimana. Kekurangan harta juga. Tidak mudah juga untuk makan. Tidak mudah juga untuk minum. Ya. Maka ini menunjukkan, mendorong dia untuk tawadhu. Ya. Akhirnya dia tidak, kalau sudah tawadhu, dia tidak sombong kepada orang-orang miskin. Karena dahulu dia miskin. Ya, dan dia tidak menyombongkan diri terhadap orang-orang kecil. Karena dahulu dia kecil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi. Ada riwayat menunjukkan akan tentang tawadhu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyatahaddatsa ilaihi. Pernah seseorang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bisa berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'asabahu khaufun minar rasul. Tetapi orang tersebut mungkin segan dengan Rasul, akhirnya takut. Ngomong takut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hawwin 'alaik." Tenang aja. Fa inni lastu bimalik, aku bukan raja. Innama ana bnu imra'atin ta'kulul qadid. Aku hanya anak seorang perempuan yang makan roti keras. Ya, tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang itu, Pak, ya, kebalikan dari apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling suka dipuji. Kalau masuk kantor, siap, Pak. Nah, itu paling suka itu. Ya, kalau enggak, mana tuh siapnya? Enggak hormat kayaknya ini orang sama saya. Ya. Ada enggak seperti itu, Pak? Oh, banyak di kantor. Paling suka dipuji. Paling suka dihormati. Ya. Lihat terus sallallahu alaihi wasallam, ada orang gemetar. Memang, Pak, kita itu sebagai manusia kadang kalau bertemu dengan orang yang kedudukan tinggi, kita merasa kader gitu ya. Ya, saya pernah waktu itu masih di pondok tahfil bertemu dengan kiai terkenal, kiai yang mempunyai pondok pesantren tahfid di Jawa Tengah. Itu jangankan saya, orang Jawanya saja, karena kan berbicaranya nggak boleh pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Jawa, bahasa Jawanya kromo inggil, kulo kayak orang wayang gitu. Ya, itu jangan saya, kalau saya masih mending orang Kalimantan mau masuk ke rumah beliau pakai bahasa Indonesia boleh-boleh saja. Ini dia sebelum sowan, namanya sowan, sebelum bertemu dengan kiai tersebut, dia latihan dulu seperti pidato. Nah, untuk apa? Karena mempunyai rasa yang mengagumi dan menghormati. Bagaimana kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, terjadi kepada orang ini. Ya, fa asabahu khaufun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tertimpa rasa takut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ar-Rasul, "Hawin 'alaik, tenang. Inni lastu bimalik. Aku bukan raja. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid." Aku adalah manusia biasa, dilahirkan oleh seorang ibu yang ibunya makan roti kasar keras. Bukan roti canai atau roti marim kalau di sini. Kalau di Malaysia roti canai. Bukan. Roti keras. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada pelajaran yang kita bisa ambil dari para nabi alaihi salatu wasalam menggembala kambing adalah bahwa para nabi nantinya mereka tidak suka untuk menadah tangan minta-minta. Tapi usaha sendiri dari mulai kecil. Nah, ini patut kita contoh. Jangan biasakan diri kita, anak-anak kita untuk suka minta-minta. Kalau dikasih orang ya bukan urusan itu. Ya, terima. Bahkan kadang-kadang kalau tidak diterima malah menyakiti hati orang. Diterima. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka dengan menggembala kambing dia, beliau akan mendapatkan upah. Dan dengan upah tersebut akhirnya terdidik untuk tidak minta-minta. Untuk mencari rezeki dengan keringatnya sendiri. Nah, ini faedahnya apa tatkala berdakwah? Faedahnya adalah akhirnya dia tidak menggunakan dakwah untuk mencari perkara dunia. Nah, ini bahaya sekali. Menggunakan dakwah untuk mencari perkara dunia. Karena dia mempunyai penghasilan. Dia terbiasa untuk bekerja. Terbiasa untuk bekerja, mendapatkan upah, yang dengan upah tersebut dia bisa menghidupi kehidupannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang pembahasan ke-9. Pembahasan ke-9 yaitu tentang kisah Buhaira, seorang rahib. Kisah Buhaira, seorang rahib. Disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 18 tahun dari umurnya, beliau pergi ke Syam bersama pamannya Abu Talib. Yang mana pamannya pada waktu itu pergi ke Syam untuk bersafar, untuk berdagang. Safar untuk berdagang. Dan itu disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kita baca hadisnya. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, "Kharaja Abu Talibin ila Syam." Abu Talib pergi ke negeri Syam. "Wa kharaja ma'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi asyakhin min Quraisy." Dan bersama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah orang-orang pemuka-pemuka Quraisy. "Falamma asyrafu 'ala ar-rahib habitu fahallu rihalahum fa kharaja ilaihim ar-rahib." Ketika mau sampai ke rumahnya rahib ini, si rahib ini, maka mereka turun dari ontanya. Lalu mereka ikat onta mereka. Lalu keluarlah rahib tersebut. "Wa kanu qabla dzalika yamruna bih fala yukhrija ilaihim wala yaltafit." Dan sebelum ini mereka melewati saja. "Fala yakhruju ilaihim wala yaltafit." Maksudnya gini. Sebelum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu masih umur 18 tahun, ketika orang-orang Quraisy tersebut singgah, ya sudah singgah aja. Rahibnya enggak keluar dan tidak memperhatikan orang-orang ini. Lalu rahib berkata, "Fahum yuhilluna rihalahum faja'ala yatakhallalahum ar-rahib hatta jaa'a fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala hadza sayyidul alamin hadza rasul rabbil alamin yab'athu Allahu rahmatan lil alamin." Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ikut di kelompok itu, si rahib ini keluar rumah dan mencari-cari Rasulullah SAW yang waktu itu masih umur 18 tahun. Kemudian ketika dapat, beliau angkat tangannya dan beliau katakan, "Ini adalah pemimpin manusia sealam semesta. Ini adalah Rasul Rabb alam semesta. Allah mengutusnya sebagai rahmat, sebagai rahmat di alam semesta." Nah, ini kisahnya rahib yang bernama siapa? Buhaira. Namanya Buhaira. Mendengar itu, para pemuka Quraisy bingung. "Ma ilmuka?" kata pemuka Quraisy. "Kenapa engkau mengatakan itu? Dari mana engkau dapatnya ilmu tersebut?" Maka Buhaira mengatakan, "Innakum hina ashrabtum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajar illa sajidan wala yasjudani illa linabi." Lihat, sesungguhnya ketika kalian mau mendekati Aqabah, tempat ya di negeri Syam, maka tidak tersisa batu dan pohon kecuali mereka sujud. Dan tidaklah kedua-duanya sujud batu dan pohon melainkan kepada seorang nabi. "Wa inni arifuhu bi khatamin nubuwah asfala min ghadrufi katifi mithlu tuffah." Dan aku mengetahuinya, di sana ada cincin kenabian. Ya, cincin kenabian di bawah pundak beliau seperti buah apel. Berarti besar ya. Cincin kenabiannya besar. "Tsumma raja'a fa sana'a lahum ta'aman." Lalu Buhaira pulang dan membuat makanan. "Falamma atahum bihi fa kana huwa fi ra'iyatil ibil." Maka ketika Buhaira datang lagi, waktu itu beliau sedang menggembala unta. "Faqala arsilu ilaihi fa aqbalu wa alaihi ghamamatun tudhilluhu. Falamma dana min alqaum wajadahum qad sabaquhu ila fi'i syajarah falamma jalasa mala fi fi'i syajarati alaihi faqala unzuru ila fi'i syajarah mala alaihi." Lihat. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, waktu itu Buhaira ini sedang menggembala unta. Lalu Buhaira mengatakan, "Arsilu ilai." Artinya utus cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata didapati bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dinaungi oleh awan. "Halamma dana minal qaum wajadahum qad sabaquhu ila fai'i syajarah." Ketika mendekat kepada kaum tersebut, maka Buhairah tersebut, utusan Buhairah tersebut mendapati mereka, yaitu kelompok yang ada di sana Nabi Muhammad SAW sedang, jadi awannya tadi sedang menutupi mereka. Ketika duduk, maka mala fai'us syajarah alaih. Ketika duduk, maka embun, awan tersebut menaungi Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan, unzuru ila fai'is syajarah mala alaih. Lihat kepada naungan dari pohon. Ya, naungan pohon tersebut benar-benar menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan ada pohon, ada naungannya kan? Nah, naungannya itu bergerak sendiri agar di mana Rasulullah SAW duduk, disitulah naungannya menaungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini luar biasa. Fa bainama huwa qa'imun alaihim wa huwa yunashiduhum ala alla yadhhabu bihi ila ar-Rum. Maka waktu itu Buhairah mengatakan, jangan kalian pergi ke Rum. Fa innar Rum in ra'awhu 'arafuhu bis-sifah fayaqtulunah. Karena orang Romawi kalau melihat ini dan mengetahui sifatnya akan membunuhnya. Faltafata fa idza bisab'ah qad aqbalu minar Rum. Ternyata beliau berpaling, ternyata ada 7 orang datang dari Romawi. Fastaqbalahum. Maka ditemui orang Romawi tersebut. Maja'a bikum. Kata orang Romawi, ditanya orang Romawi tersebut, apa yang menyebabkan kalian datang ke sini? Jina inna hadzan nabi kharijun fi hadzal syahr. Kami datang karena nabi ini telah datang pada bulan ini. Jadi mereka tahu. Mereka tahu dan itu tercatat di dalam kitab Taurat mereka. Falam yabqa tariqun illa bu'itsa ilaihi bi unas. Tidak ada jalan kecuali dia diutus kepadanya untuk mengajak manusia. Wa inna qad akhbirna khabaruhu bi tariqika hadza. Sesungguhnya kami telah diberitahukan tentang kabar datangnya nabi ini dengan jalanmu ini. Afara'aitum amran arada Allahu an yaqdihu hal yastati'u ahadun minan nasi radduhu? Kata Buhaira, kalau seandainya Allah menginginkan sebuah perkara, apakah ada orang yang bisa menolaknya? Qalu la, tidak. Fabayi'uhu wa aqamu ma'ahu. Maka akhirnya 7 orang dari kaum Yahudi tersebut mereka berbaiat menolong Nabi Muhammad SAW dan tinggal bersama Nabi Muhammad SAW pada waktu di perjalanan. Faqala ansyudukum billahi ayyukum waliyih. Maka Buhairah mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah, siapa yang merupakan penjaga, pengurus dari anak ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Qalu Abu Talib. Maka mereka mengucapkan, Abu Talib, dialah walinya. Wali Nabi Muhammad SAW tatkala masih kecil. Falam yazal yunashidu hatta raddahu Abu Talib wa ba'atha ma'ahu Abu Bakr wa Bilal wa zawwaduhu rahib minal Ka'ka wa Zaid. Maka akhirnya Buhairah mengatakan, sudah pulangkan saja. Pulangkan Muhammad SAW. Akhirnya Abu Talib memulangkan Nabi Muhammad SAW dari yang asalnya ingin ke Syam, pulang bersama Abu Bakar dan Bilal. Dan Buhairah tadi memberikan bekal berupa makanan dan juga minyak zaitun. Nah, ini menunjukkan para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Buhairah ini mengetahui tentang kedudukan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada beberapa kisah tentang Buhairah, faedahnya, tetapi waktunya tidak cukup, kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang apa saja beberapa faedah tentang kisahnya Buhairah ini. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jika ada yang ingin bertanya, ada masih 10 menitan. Tafadhal. Ya. Yang saya tanyakan, Ustaz, saya pernah mendengar bahwa